بسم الله الرحمن الرحيم. Ya Allah, saya sholat, dia tidak. Saya punya iman, dia tidak. Apakah ada perbedaan antara yang punya iman dengan yang tidak? Kalau tidak ada perbedaan, apa gunanya saya beriman, ya Allah? Khusus untuk orang beriman, akan dipercepat pencarian rezekinya. Di sini yang menentukan. Quran surah kedua, ayat 172. Paling kiri sebelah atas. Ini ya ayuhan nas, ini ya ayuhan ladzina amanu. Lihat, ya ayuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan halal tayyiban. Tayyib, tayyibnya cuma satu. Yang ini, ya ayuhan ladzina amanu, kulu min tayyibati. Ini tayyib satu, yang ini dijamakkan, tayyibat. Banyak. Ma razaqnakum, kami yang berikan, bukan kamu yang lelah. Perhatikan rahasianya. Fokus Pak ya, saya mohon izin ke sini Bu ya. Karena tugas laki-laki lebih banyak pencarian rezeki dibandingkan dengan ibu. Perhatikan baik-baik, saya berikan rahasia ini antara kita saja hari ini. Perhatikan. Ketika Allah menyebutkan manusia, kalimat halalnya disebut. Halalan thayyiban. Tapi ketika menunjuk orang beriman, halalnya dibuang. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati. Halalnya dibuang, thayyib digandakan. Kenapa halalnya dibuang? Kata para pakar tafsir, karena orang beriman itu imannya otomatis akan membimbing dia pada yang halal. Dikalau antum selalu memikirkan yang halal, tidak pernah tergerak pada yang haram, maka ma razaqnakum, kata Allah, kami yang dekatkan rizkinya, bukan dia yang lelah kemudian untuk meraihnya. Ya gak usah pikirkan yang haram, teman-teman, tidak ada kerjaan. Kalau ada yang baik, kenapa pilih yang buruk? Yang halal, halal, halal. Maka Allah dekatkan. Apa yang didekatkan? Bukan karena banyaknya, tapi thayyibnya. Thayyib itu unsur keberkahannya. Berkah. Kalau sudah berkah, cukup. Nggak akan kurang. Cukup. Tapi kalau tidak berkah, banyak pun nggak akan cukup. Makanya ketika membuka dengan nas, thayyibnya cuma satu. Thayyib satu. Kenapa? Karena ada orang ketika mencari rizki, umumnya, maaf, manusia pada umumnya kalau tidak ada iman, itu umumnya pengen banyak. Banyak, banyak, banyak, banyak. Tapi keberkahannya sedikit. Karena itu maaf, berangkat gelap, pulang gelap, rekening miliaran, mobilnya bagus, rumah mewah, banyak. Tapi masih ngambil punya orang juga, kurang apa lagi? Bisa korupsi juga. Untuk apa? Gak ada keberkahan. Dan maaf, biasanya kalau sudah gak ada berkah, nafsu yang banyak, nafsu. Nafsu itu biasanya keinginan, bukan kebutuhan. Ingin, ingin, ingin, butuh enggak? Pak, nasi goreng, Pak, malam gini enak. Ya udah, ayo. Tuh depan ada, jangan depan Pak, kebun sirih. Masya Allah, kebun sirih. Jam 10, berangkat. Kebun sirih jam 10 malam. Macet, Bang Jang. Nyampe kebun sirih, tutup. Capek, balik lagi. Capek aja. Semua dipakai enggak? Tapi kalau berkah, dijamakkan, payibat. Ketika ini dijamakkan, maka keberkahan diberikan. Cukup. Ingat, ingat. Apa lawan tertawa? Nangis. Apa lawan hidup? Apa lawan kaya? Bukan. Cukup. Quran surah 53 ayat 48. Huwallazi aghna wa aqna. Dialah Allah yang menjadikan seseorang itu ya kaya atau cukup. Jadi Allah tidak ingin seorang hamba miskin. Yang miskin itu yang tidak pernah merasa cukup. Maka ketika dia akan dikeluarkan dari kemiskinan diberikan zakat. Quran surah 9 ayat 60. Zakat kurang infak. Quran surah kedua ayat 215. Kurang lagi sedekah. Kalau sudah dengan zakat gak keluar, infak miskin juga, sedekah miskin juga, perlu diberi apa lagi supaya keluar dari itu? Nah, jadi teman-teman sekalian, sekarang perhatikan, ini yang paling indah. Kalau antum tingkatkan keimanan kepada Allah, rizki mendekat. Mungkin bukan antum yang cari biayanya, orang lain yang fasilitasi. Yang gerakan siapa? Allah. Apalagi kalau takwa ditingkatkan, Allahu Akbar, takwa ditingkatkan. Quran surah 7 ayat 96. Ini yang paling dahsyat. Sampai ini harus dihapus dulu. Saya masih konsisten. Quran surah 7 ayat 96. Tadi nas manusia. Yang kedua pakai iman. Yang ketiga iman plus takwa. Lihat baik-baik. Tadi rizki ada di mana? Langit. Kita ada di mana? Bumi. Baik-baik-baik. Rizki turunkan ke bumi dari langit ke bumi. Sekarang lihat-lihat. Lihat baik-baik. Ini thayyib gak disebut lagi. Keberkahannya langsung disebutkan. Walau anna ahlal qura amanu iman wattaqau taqwa la fatahna alaihim barakat, kami akan buka semua pintu keberkahan. Lihat, la fatahna alaikum alaihim barakatim minas sama, dari langit wal ard, langit bumi dibuka. pintu langit, pintu bumi dibuka. Kalau ini sudah dibuka, maka kemana-mana pun kita melangkah, rezeki kita didapatkan di situ. Gak usah capek, jalan ada. Masya Allah, gajinya cuma 500 ribu per bulan. Tapi Masya Allah, gak habis dalam sebulan. Mau makan, tetangga kirim makanan. Ada buah, dikirim buah-buahan. Saya sering kisahkan kisah ini. Ketelas saya, Bu. Ketelas itu wilayah Lasem ke sana. Naik ke Karang Turi ke atas. Ya, itu telas itu bahasa Indonesia-nya habis. Jadi di Google udah gak ketemu, habis. Anak saya ingin merawat kambing. Terus kita belikan kambing lah. Sekitaran itu kita cari perawat yang baik, Masya Allah. Saya sering ulang kalimat ini, kisahnya luar biasa. Begitu saya temukan perawatnya, kehidupannya luar biasa. Mungkin boleh jadi kehidupan per bulannya cuma 100 ribu. Tapi saya tidak melihat rona keluhan di wajahnya. Datang disambut dengan makanan. Sok ikan, buah, macam-macam. Gak ada keluhan. Indah sekali kalimatnya. 100 ribu. Cukup sebulan, tidak pernah mengeluh. Antum berapa kali lipat dalam sebulan? Kenapa banyak mengeluh? Yang hebat, perhatikan, ini yang dahsyat. Saya bilang, mana kambingnya? Itu di belakang. Begitu saya lihat, ada peristiwa yang membuat saya terpaku beberapa detik sampai meneteskan air mata. Kenapa kambingnya ditutup dengan aqua? Ada beberapa kambing yang mulutnya ditutup dengan potongan aqua, setengah liter. Sakit. Dia tersenyum. Bukan. Itu kambing baru kami beli dari tempat dibeli itu. Kami tutup mulutnya dengan potongan aqua supaya dari jalan ke sini tidak memakan yang bukan haknya. Supaya dari jalan sampai ke sini tidak memakan yang bukan haknya. Kadang-kadang kambing ditarik kalau di daerah, ngambil rumput, ngambil tanaman orang, takut ditutup, Pak, pakai mulut aqua. Ditutup mulutnya pakai potongan aqua. Anda bayangkan betapa Allah menyayangi pribadi seperti itu. Sampai 100 ribu pun gak habis dalam sebulan. Berkah hidupnya. Padahal ikut taklimnya tidak serajin antum. Luar biasa. Jangankan lisannya, mulut kambingnya ditutup. Ya. Antum baru hadir tempatnya enak, nyaman, luas, nikmat segalanya. Masya Allah. Masih mengeluh juga. Bikin status lagi. Pondok Indah, panas. Solusinya apa? Nyumbang kipas, nyumbang AC dan sebagainya. Baru selesai. Ya cuma mengeluh tidak menyelesaikan persoalan. Kalau ada satu ayat di Quran tentang keluhan, saya orang pertama kali yang akan mengeluh dalam kehidupan. Rizki itu sederhana. Anda tingkatkan takwa, datang rizki. Mudah. Jangan bicara sulit dulu. Sulit itu karena Anda tidak berusaha meningkatkan takwa. Takwa datang, tiba-tiba muncul fasilitas.